Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu ta'ala wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lah wa may yudlil fala hadiya lah wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lah wa ashhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluhu sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallama tasliman katira. Qala Allahu subhanahu wa ta'ala fi kitabihil karim: ya ayyuhalladhina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Thumma amma ba'd. Alhamdulillah, di malam ini kita kembali bertemu dalam kajian rutin kita mengkaji kitab Ad-Durarul Bahiyah yang ditulis oleh Al-Imam Muhammad ibnu Ali Ash-Shawkani rahimahullahu ta'ala. Mudah-mudahan kita ternilai, tercatat sebagai hamba-hamba Allah yang mendapatkan keridhaannya dengan acara yang mulia ini insyaallah ta'ala, yaitu dinilai sebagai hamba Allah yang selalu cinta kepada ilmu, selalu mengkaji, mencari, menuntut ilmu, dan hadir di majlis ilmu. Kemudian juga mudah-mudahan Allah subhanahu wa ta'ala menjadikan kita hamba-hambanya yang selalu menampakkan syiar Allah yang mulia, yaitu dengan majlis-majlis ilmu. Berkata al-Imam Ash-Shawkani rahimahullahu ta'ala fi kitabihi Ad-Durar Al-Bahiyah, walahul mashu alal khufaini, dan bagi seorang yang berwudhu, kalau dia tidak mencuci kakinya, membasuh kakinya ketika tidak memakai khuf, tidak memakai khuf yang kita sudah sampaikan, yang menutupi ujung jari sampai di atas kedua mata kaki. Kalau dia tidak memakai khuf atau yang sejenisnya, maka dia membasuhnya yaksil rijlaihi ma'al ka'baini. Tetapi kalau dia memakai khuf, walahul mashu alal khufaini, baginya untuk mengusap dua khufnya, sehingga syariat pengusapan khuf yaitu di saat berwudu sebagai pengganti pencucian kaki atau pembasuhan kaki ketika dia tidak memakai khuf. Tetapi kalau dia memakai khuf, maka di sana ada syariat mengusapnya. Karena itulah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ketika khuf beliau hendak dilepas oleh salah seorang sahabatnya, kata beliau, da'ahuma biarkan kedua kakiku, karena aku memasukkan kedua kaki ini, tahirataini, dalam keadaan suci ke dalam khuf tersebut. Sehingga beliau tidak mencuci, tidak membasuh kakinya, tapi beliau mengusap khuf. Dengan demikian syariat mengusap khuf, yaitu pada saat berwudu. Dan syariat mengusap khuf bukan mewakili wudu semuanya, tetapi hanya mewakili pembasuhan kaki atau pencucian kaki. Sehingga mulai dari awal wudu mencuci kedua telapak tangan atau mencuci dua tangan sampai pergelangan telapak tangan, sampai kepada membasuh atau mencuci kedua tangannya, atau maaf, sampai mengusap kepalanya, kemudian saat dia hendak membasuh mencuci kakinya karena dia memakai khuf, barulah dia mengusapnya. Dengan apa yang sudah kita terangkan kaifiyahnya, tata caranya. Sehingga mudah-mudahan ini menutup terjadinya kesalahpahaman, yaitu pengusapan khuf tidak difahami mengganti wudu semuanya, tetapi hanya mengganti satu bahagian wudu, yaitu pencucian kaki atau pembasuhan kaki ketika tidak memakai khuf. Kemudian sekedar tambahan, mana yang afdol, mencuci kaki atau mengusap khuf ketika seorang memakai khuf? Mana yang afdol, seorang membasuh mencuci kakinya di saat dia memakai khuf atau dia mengusap khuf? Maka jawabannya yang afdol, mengusap khuf. Mengusap khuf, karena itu Rasulullah ketika hendak dilepas, beliau mengatakan da'huma, biarkan kedua kaki ini, karena saya memasukkan ke dalam kedua khuf itu dalam keadaan suci. Terkadang mungkin seorang memikirkan lebih sempurna dengan mencuci kaki, tetapi dengan apa yang ditegakkan oleh Rasulullah dengan amaliyah tersebut, maka itu menunjukkan keutamaan. Juga di saat manusia tidak menghidupkan sunnah Nabi, bahkan sebagian mereka meninggalkannya, maka pengusapan khuf termasuk dari sunnah-sunnah yang ditinggalkan kebanyakan manusia di zaman ini. Sehingga kalau kita memakai khuf atau yang sejenisnya, yaitu kos kaki ataupun sepatu boot atau sepatu yang menutup semua kaki kita sampai ke atas kedua mata kaki kita, maka yang utama mengusapnya, menghidupkan sunnah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Wallahu a'lam bisawab. Qala rahimahullahu ta'ala, wala yakunu wudu'an syar'iyya illa bin niyati. Tidak teranggap wudu itu wudu yang terpenuhi secara syariat kecuali dengan niatan. Kecuali dengan niatan. Tentunya pendalilannya amat jelas bagi kita semua, hadis yang ma'ruf masyhur, innama al-a'malu bin niyat. Innama al-a'malu bin niyat. Yaitu setiap amalan dengan niatannya, wa innama likulli imri'in ma nawa, dan seterusnya dari hadis yang menunjukkan bahwa wudu dengan niatan untuk menegakkan solat li istibahati as-solah. Karena ada wudu yang dia bukan untuk penegakan solat. Apabila seorang habis berhubungan intim antara suami istri dan dia hendak tidur, dia belum sempat mandi, maka untuk meringankan janabah, junubnya, dia disunnahkan untuk apa? Berwudu. Disunnahkan untuk berwudu. Dia mencuci kemaluannya, lantas kemudian dia berwudu. Wudu di sini bukan untuk sholat, tetapi untuk meringankan junub yang dia bawa sehabis berhubungan intim dengan suami istri, atau mungkin karena ihtilam. Karena itu wudu dengan niatan. Ini pula yang dicontohkan oleh para ulama sebagaimana telah kita singgung dulu dalam pembahasan air. Ketika seorang junub dan dia masuk ke dalam sungai, atau mungkin dia lewat jembatan kemudian terpleset jatuh ke dalam sungai-sungai yang tentunya tidak memudaratkannya dia, sungai yang dangkal, dan dengan demikian dia junub, dia langsung tercebur mandi di dalam sungai tersebut. Apabila dia berniat untuk mengangkat junubnya, maka akan terangkat junubnya. Tetapi apabila dia tidak berniat dengan mengangkat junubnya, maka dia tetap mandi biasa, bukan mandi janabah. Karena itu peran niat besar sekali. Demikian kita berwudu untuk niatan penegakan salat. Wallahu a'lam bisawab. Inilah yang dimaksudkan oleh al-Imam Asy-Syaukani di sini rahimahullahu taala. Kemudian ada hal yang berhubungan dengan berkaitan dengan kewajiban wudu yang perlu untuk kita sampaikan di sini. Yang pertama, bahwa wudu ditunaikan dengan berurutan. Tidak kita tunaikan dengan secara acak. Kaki dulu, baru kemudian tangan, baru kemudian wajah. Tidak demikian. Tetapi secara urut-urutan. Tentunya kenapa demikian? Karena ini yang dilakukan pertama kali oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kemudian ini juga yang diperintahkan oleh Allah subhanahu wa ta'ala sebagaimana di dalam ayat wudu. Juga tentunya ini yang diamalkan oleh para sahabat Nabi. Bahkan mereka memastikan dengan wudu seperti ini, inilah wudu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Sehingga orang yang berwudu secara berurutan, mulai dari, kalau secara sunnah, mulai dari mencuci kedua telapak tangan sampai pergelangan telapak ini, kemudian setelah itu wajahnya, dan kemudian dia berkumur-kumur dan beristinsyak. Setelah itu dia membasuh tangannya, kemudian setelah membasuh tangan dari tangan kanan dari ujung jari sampai bersamaan dengan siku, kemudian di tangan kirinya, setelah itu dia mengusap kepalanya, melanjutkan kepada dua telinganya pengusapan, setelah itu mencuci membasuh kedua telapak kedua kakinya sampai di atas mata atau bersamaan dengan kedua mata kakinya. Ini namanya secara urutan yang disebut oleh para ulama tartib. Hanya saja kalau seorang terlupakan satu amalan, lupa dia, dan jarak pemisahnya itu tidak jauh, dia lupa dalam satu rangkaian wudu, dia terlupakan lantas dia mengingat ada yang belum diusap atau ada yang belum dibasuh, dia segerakan membasuhnya, maka ini teranggap benar wudunya. Tetapi kalau dia sudah jauh, maka dia memulai wudu tersebut dengan dari awal atau memulai dari awal. Memulai dari awal. Wallahu a'lam bisawab. Kemudian perkara ini juga berdekatan dengan perkara yang disebut oleh ulama al-muwalah, secara berkesinambungan, urut berurut, tanpa terpisah. Jadi setelah dia mencuci kedua telapak tangannya, langsung dia membasuh wajahnya. Dia tidak dipisahkan dengan waktu sela, yang ini akan menghilangkan perkara mualah. Dan tentunya kalau sampai seorang tidak mengerjakan dengan segera mungkin, otomatis wudunya tidak sempurna. Karena itu secara urutan, secara berkesinambungan, yaitu secara langsung setelah anggota bahagian yang satu, kemudian masuk kepada anggota bahagian yang berikutnya dari anggota wudu. Wallahu a'lam bisawab. Hanya Allah Subhanahu wa taala yang mengetahui kebenarannya. Qala rahimahullahu taala, faslun atau al-faslu tsani, mustahabbat al-wudu. Fasal yang kedua, apa-apa yang disunnahkan atau sunnah-sunnah wudu. Sebagaimana ibadah yang lain, ada yang namanya rukun, ada yang namanya syarat, ada yang namanya kewajiban, dan ada yang namanya sunnah. Maka demikian dengan wudu, ada rukunnya, ada syaratnya, ada sunnah-sunnahnya, sehingga di sini beliau ingin menyampaikan dari sunnah wudu. Tentunya sebagaimana beliau mengatakan ini sunnah, maka berlaku hukum sunnah padanya. Qala rahimahullahu ta'ala, wa yustahabbu at-tathlits, disenangi berwudu dengan tiga kali basuhan atau tiga kali siraman, kalau itu yang disiram atau yang dibasuh, atau pencucian, kalau itu tentunya anggota yang dicuci ataupun dibasuh. Tentunya dikatakan tiga kali ini karena datangnya hadis tentang penyebutan tata cara sifat wudu beliau dari hadis Utsman, misalnya Ibnu Affan, yang dibawakan kisahnya oleh Umran Maula Uthman dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Muslim dalam sahih keduanya. Beliau melakukan 3 kali basuhan, yaitu telapak tangan 3 kali, wajah 3 kali, berkumur-kumur dengan menghirup air di hidung yang dinamakan istinsyak, kemudian istintar 3 kali, menyemburkannya 3 kali, kemudian membasuh, mencuci tangan dari ujung jari bersamaan dengan apa? Bersamaan dengan kedua siku, juga 3 kali. Kecuali pengusapan kepala, maka pengusapan kepala didapati riwayatnya hanya 1 kali. Didapati riwayatnya hanya 1 kali. Adapun riwayat yang datang berkaitan dengan pengusapan kepala 3 kali, ulama berselisih pandang tentangnya. Antara sihatan wa dha'fan, antara hadis ini sahih atau hadis ini kuat, ataukah hadis ini lemah. Wallahu a'lam bisawab. Yang benar dari perselisihan tersebut, bahwa hadis yang 3 kali tidak bisa dijadikan hujjah, sehingga pengusapan kepala hanyalah sekali. Sehingga itu dikatakan oleh beliau di sini, yustahabbu tathlithu fi ghairi ra'si. Disunnahkan tiga kali pembasuhan dan pencucian anggota badan wudu, atau anggota wudu kita pada badan kita, fi ghairi ra'si, di selain kepala. Kenapa di selain kepala? Karena pada kepala hanyalah didapati 1 saja, yaitu 1 kali saja, dan itu yang kuat. Wallahu a'lam bissawab. Kemudian disebutkan oleh beliau, wa italatul ghurrah wa tahjil, dan memperpanjang ghurrah. Memperpanjang ghurrah dan tahjil. Dan tahjil. Ghurrah dalam tinjauan pemaknaan itu adalah putih yang apa, belang yang berwarna putih di wajah, biasanya ada pada wajah kuda, biasanya ada putihnya di depan apa, wajahnya itu. 6. Sementara tahjil yaitu putih yang didapatkan pada kedua tangan dan 2 kaki. Warna putih yang didapatkan pada kedua tangan dan pada kaki. Yang juga didapatkan pada asalnya itu ada pada kaki-kaki kuda. Sebagian kuda memiliki pada kaki-kakinya ada belang berwarna putih atau bulu putih yang tidak merata ada di daerah kaki-kaki kuda tersebut. Pernyataan italatul ghurrah, memperpanjang ghurrah ini, dan tahjil ini, sebetulnya telah kita singgung pada pembahasan bahwa berwudu dengan sempurna dan sesuai dengan batasannya. Dan juga kita telah sebutkan bahwa didapatkan Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu, beliau ketika berwudu Beliau memperpanjang basuhan air wudu sampai ke atas lengan atasnya, demikian sampai ke tengah betisnya, yang diinginkan agar nantinya di hari kemudian dengan hadis inna ummati ya'tuna yaumal qiyamah ghurran muhajjalin min atharil wudu, sesungguhnya umatku, kata Rasulullah, nantinya akan datang di hari kiamat dalam keadaan ghurran muhajjalin, dalam keadaan cahaya putihnya yang ada pada wajah dan daerah tempat berwudunya bercahaya, min atharil wudu, dari bekas wudu tersebut. Maka kata Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu, beliau mengatakan, memahami apa yang datang dari hadis, faman istata'a ayutila ghurratah falyaf'al, siapa yang bisa memperpanjang basuhan air wudunya, tentunya memperpanjang yaitu melewati dari batasan dari anggota tubuh yang dibasuh dan disiram dengan air wudu, maka hendaknya dia lakukan, falyaf'al. Artinya kalau tangan sampai dibasuhnya dua siku, maka kalau dilebihkan bisa sampai ke mana? Ke daerah tengah pergelangan lengan atas ini, atau bahkan mungkin sampai ke tiak. Demikian kaki mungkin sampai betis, dan demikian wajah bisa sampai ke tengkuk kita, atau maaf, kepala sampai ke tengkuk kita, demikian wajah bisa sampai ke leher kita. Tetapi wallahu a'lam bisawab, ini tidak didapati pada amalan Rasulullah, itu yang pertama kali. Karena sahabat yang meriwayatkan kaifiyah salat Rasulullah, kaifiyah wudu Rasulullah, seperti Utsman, seperti Ali, seperti Abdullah ibn Zaid, beliau atau mereka tidak menyebutkan hal tersebut dan tidak mempraktekkan hal tersebut. Karena Utsman dengan Ali mempraktekkan wudu, jadi selain menyebutkan, beliau langsung mempraktekkan, ambilkan gayung, beliau lantas mempraktekkan wudu, ambilkan gayung dengan air, lantas beliau mengambil gayung dengan air tersebut, mempraktekkan wudu. Ini tidak didapati seperti itu, sehingga para ulama mengatakan ini pemahaman Abu Hurairah. Bahkan Al-Imam Ibnu Taimiyah rahimahullahu taala mengatakan lafaz Abu Hurairah tadi, faman istata'a ayutila ghurratah falyaf'al, ini tidak mungkin diketahui dari kalam lafaz ini dari kalam Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, karena al-ghurrah sendiri tidaklah di tangan, tidak pula di wajah. Ghurrah sendiri tidak di tangan dan tidak di wajah, sehingga tidak mungkin memanjangkannya. Sehingga itu para ulama mengatakan ini adalah apa yang dipahami oleh Abu Hurairah. Demikian para sahabat yang mempraktikkan wudu, tidak ada yang mencontohkan, bahkan mereka mengatakan ini adalah wudu Rasulullah, ini adalah wudu Rasulullah. Sehingga seorang hanya diwajibkan untuk membasuh anggota wudu sesuai dengan batasannya. Semisal kalau dikatakan mencuci telapak tangan sampai pergelangan telapak tangan, kalau lengan sampai kepada bersama dengan siku, kalau kepala tempat tumbuhnya rambut kepala sampai belakang kepala kita ini, lingkaran kepala, leher belakang tengkuk tidak diusap sampai belakang kepala, mohon maaf saya ulangi lagi. Jadi mengusapnya bukan sampai ke belakang leher, tapi tempat tumbuhnya rambut. Jadi tidak ke sini, tapi tempat tumbuhnya rambut. Karena yang diinginkan batasan anggota bahagian, wudu, demikian kaki, sampai membasuh kedua mata kakinya. Kalau dia sudah melakukan demikian, ini berarti dia telah melakukan wudu dengan sempurna. Wudu yang sesuai. Wallahu a'lam bisawab. Sementara yang berpandangan harus memperpanjang, ini hukumnya sunnah menurut mereka, namun yang benar sesuai dengan batasan wudu. Kemudian disebutkan tadi dengan jumlah 3 kali. Di dalam Sahih Bukhari didapati Rasulullah sallallahu alaihi wasallam beliau berwudu 2 kali 2 kali. Demikian di dalam Sahih Bukhari dikatakan atau didapati beliau berwudu sekali-sekali. Sehingga berwudu tidak harus 3 kali 3 kali basuhan, tetapi boleh 2 kali 2 kali, boleh sekali-sekali. Yang sekali dalam semua wudu itu hanyalah ke pengusapan ke kepala. Adapun seorang mau berwudu 1 kali saja, maka itu telah mencukupi. Di antara ulama ada yang mengatakan wajibnya itu 1 kali. Yang 2 kali, yang 3 kali itu sunnahnya. Itu sunnahnya. Sehingga kalau kita berwudu 3 kali 3 kali, tentunya itu sesuai dengan sunnah. Berwudu 2 kali 2 kali, 2 kali 2 kali basuhan, itu juga sesuai dengan sunnah. Berwudu 1 kali 1 kali, itu juga sesuai dengan sunnah. Karena semuanya sesuai dengan sunnah, maka kata para ulama, di sini namanya tanawwu', beragam. Dan sangat disenangi seorang berwudu dengan keragaman tersebut. Sangat disenangi seorang berwudu dengan keragaman tersebut. Kenapa? Karena Rasulullah melakukannya. Kalau Rasulullah melakukannya, berarti semuanya disenangi oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Namun tentunya kalau dia berwudu 3 kali 3 kali saja, dia telah memenuhi. Adapun kalau dia ingin menghidupkan sunnah, maka dia berwudu 3 kali 3 kali dalam 1 kali dalam basuhannya, atau di lain kesempatan 2 kali 2 kali, atau kesempatan yang lain apa, 1 kali 1 kali, karena semuanya dilakukan, ditegakkan oleh siapa? Diamalkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Hanya kepala yang diusap sekali, demikian berkelanjutan dengan kedua telinga. Wallahu a'lam bissawab. Sudah masuk waktu salat Isya. Kita tangguhkan dulu untuk azan, baru kita lanjutkan sedikit keterangan yang ada. Wallahu ta'ala a'lam bisawab. Bismillah, kita lanjutkan sedikit, baru kita tegakkan sholat isya berjamaah insyaAllah. Qala al-imam Muhammad ibn Ali ash-Shawkani rahimahullah, wa taqdimus siwak istihbabam. Kemudian kata beliau rahimahullah, mengedepankan untuk bersiwak terlebih dahulu sebelum berwudu sebagai satu amalan sunnah istihbaban. Bersiwak tentunya di luar amalan berwudu, tetapi bersiwak adalah amalan yang sangat disenangi oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Beliau adalah seorang yang sangat sering bersiwak. Bahkan di akhir usia beliau, sewaktu penyakit yang menimpa beliau sudah semakin berat dan dengan penyakit itu beliau wafat, masuk di sisi beliau saudara Aisyah Abdurrahman ibnu Abi Bakr dalam keadaan Rasulullah berada di pangkuan Aisyah radhiyallahu taala anha. Lantas Rasulullah melihat Abu Bakar yang lagi bersiwak. Aisyah memperhatikan sang suami, melihat Rasulullah dengan pandangan beliau kepada Abdurrahman ibnu Abi Bakar. Dan dengan keadaan seperti itu Aisyah mengerti bahwa Rasulullah sangat ingin bersiwak. Maka Aisyah memanggil saudaranya dan meminta siwaknya. Setelah Abdurrahman memberikan siwaknya, maka Aisyah memotong menjadi dua. Setelah memotong menjadi dua, satu yang telah dipakai oleh Abdurrahman diberikan kembali kepada Abdurrahman untuk memakai siwak. Sementara potongan yang baru dari potongan kayu siwak yang dimiliki oleh Abdurrahman tadi, setelah dibagi dua, dipotong dua, maka Aisyah pun membuat siwak untuk layak dipakai oleh Rasulullah. Beliau memasukkan kayu siwak ke mulut beliau dan beliau mengunyah kulit siwak di bagian luar sehingga tersisa bagian dalamnya yang berupa serabut tentunya. Itulah yang dipakai untuk bersiwak. Setelah itu Aisyah memberikan kepada Rasulullah dan benar Rasulullah kemudian bersiwak dengannya. Ini di saat usia beliau akan wafat. Yang menunjukkan beliau adalah orang yang sangat senang bersiwak. Karena itu amalan bersiwak, amalan yang dicintai, amalan yang mardhah, diridhai. Sehingga, kalau apabila seorang hendak menunaikan sholat, maka tentunya agar dia mendapatkan suatu amalan yang diridhai, dicintai, maka hendaknya dia bersiwak. Terlebih lagi Rasulullah pernah bersabda, "Laula an asyqa ala ummati, laula an asyqa ala ummati la amartuhum bisiwak inda kulli wudu atau inda kulli wudu'in." Kalau tidak memberatkan umat ini, saya akan memerintahkan mereka untuk bersiwak di setiap berwudu. Di setiap berwudu. Karena itu, seorang yang berwudu, sebisa mungkin dia membersihkan mulutnya dengan siwak. Kalau dia tidak mendapati siwak, mungkin apa yang mengganti siwak? Kalau dia tidak mendapatkan yang lainnya kecuali dengan membersihkan mulutnya dengan memasukkan ujung jarinya agar tidak melengket terkait dari sisa-sisa makanan ke gigi dan sela-sela giginya atau gusinya, maka dia lakukan seperti yang dilakukan oleh Ali radhiyallahu taala anhu. Baru kemudian dia berwudu. Tetapi kalau dia memiliki kayu siwak, dia bersiwak terlebih dahulu, baru kemudian dia berwudu. Tentunya karena Rasulullah mengatakan laula an asyqa, hukumnya ala ummati la amartuhum bisiwak, hukumnya sunnah. Karena kalau tidak ada laula an asyqa, kalau tidak memberatkan, kalau tidak ada kalimat ini, maka yang ada dari kalimat hadis, naam la amartuhum bisiwak. la amartuhum bisiwak, yaitu akan ada kalimat perintah. Tetapi karena dikhawatirkan memberatkan, maka hukumnya sunnah bersiwak. Pengganti siwak juga kata para ulama dengan menggunakan sikat gigi ataupun tentunya dengan alat atau yang biasa kita kenal dengan pasta gigi. Ini bisa menggantikan. Tetapi tentunya kalau dikhawatirkan bermudarat, karena seorang kalau dia menggunakan, misal ini permisalan, kalau dikhawatirkan bermudarat dengan menggunakan selalu pasta gigi, karena pasta gigi terbuat dari bahan yang diolah, bisa jadi mungkin ada bahan-bahan yang membawa kemudaratan dengan pemakaian yang berlebihan dari seorang dengan mulutnya, bisa saja naam alergi dan yang lainnya, maka dia bisa menggunakan dengan menggunakan sikat gigi tanpa odol atau tanpa pasta, sehingga dia membersihkan mulutnya terlebih dahulu. Kalau dia tidak mendapatkan itu semua, dia memasukkan tadi ujung jarinya untuk mengambil ataupun mengeluarkan mungkin ada yang tersisa dari makanan, baru kemudian dia berwudu. Jadi menggunakan siwak di setiap akan berwudu ini adalah dari amalan sunnah seperti apa yang dikatakan oleh beliau, sehingga tentunya bagi kita untuk mengamalkannya. Wallahu ta'ala a'lam bisawab. Qala rahimahullah, wa ghaslul yadaini ila rusghaini thalathan qabla syuru' fi ghaslil a'dha'i al-mutaqaddamah. Mencuci kedua tangan, yaitu telapak tangan, mencuci keduanya ilal rusghaini, rusghaini ini kedua mata telapak tangan kita yang ada di pergelangan bawah lengan, pergelangan telapak tangan, sampai mengusapkan atau membasuhnya sampai rusghain, pergelangan. Salasan, tiga kali, karena itulah tadi katakan berwudu tiga kali adalah perkara yang disunnahkan, tetapi tidak menutup berwudu dengan dua kali, sekali, sebagaimana yang sudah disebutkan. Qabla syuru', sebelum memulai berwudu. Fi ghaslil a'dha'il mutaqaddamah, sebelum memulai berwudu, dalam membasuh, dalam mencuci anggota-anggota wudu yang telah terdahulu. Adapun mencuci atau membasuh tangan, telapak tangan, ini tidak disebutkan di dalam Al-Quran. Ini tidak disebutkan di dalam Al-Quran. Karena Al-Quran menyebutkan langsung, na'am, apa, waqsil wujuhakum wa aydiyakum, langsung wajah ke tangan. Tangan itu ujung jari sampai dengan si siku. Tidak disebutkan kedua telapak tangan. Namun karena Rasulullah mencucinya, sehingga amalan kaifiyah wudu Rasulullah dari mencuci pertama kali kedua telapak tangan sampai pergelangan lengan bawah lengan telapak tangan ini, baru kemudian dilanjutkan yang lain. Karena itu, apa yang tidak didapatkan dalam ayat tapi dilakukan oleh Rasulullah, maka kita mengerjakannya dengan hukum kalau itu adalah sunnah, kita kerjakan karena itu sunnah. Kalau itu adalah wajib, maka kita kerjakan karena itu adalah wajib. Adapun yang di dalam ayat sudah kita sebutkan dahulu, apa yang disebutkan dalam ayat itu adalah hukum rukun wudu. Rukun wudu, rukunnya wudu yang tidak boleh ditinggalkan. Kalau ditinggalkan, wudu tidak teranggap sah karenanya. Wallahu a'lam bisawab. Hanya Allah Subhanahu wa taala yang mengetahui kebenarannya. Ini yang mungkin bisa kita ambil pada pengajian kita di malam hari ini. Saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Kalau di sana ada hal-hal yang kurang berkenan, ada hal yang belum tersebutkan, sebetulnya pengajian kita ini mengkaji beberapa masalah-masalah yang telah kita dengarkan. Di sana tersisa juga beberapa masalah yang lain, namun karena waktu yang tidak tentunya cukup bagi kita, maka kita sabar menuntut, mencari ilmu, mendengarkan ilmu. Karena berkata Al-Imam Ibnu Al-Qayyim rahimahullahu taala, man talabal ilm liyuhyal bihil Islam fahuwa minas siddiqin wa darajatuhu ba'da darajatin nubuwah. Siapa yang mempelajari ilmu agama untuk menghidupkan Islam, untuk menghidupkan Islam dengan dia belajar ilmu agama, untuk menghidupkan Islam, maka dia dari kalangan siddiqin. Dia dari kalangan siddiqin, dan derajatnya itu setelah derajat kenabian. Derajatnya itu setelah derajat kenabian. Karena itu disebutkan al-anbiya minan nabiyyin was-siddiqin. Baru kemudian apa? Baru kemudian as-siddiqin. Mudah-mudahan dengan keutamaan tersebut Allah memberikan karunia dan taufik kepada kita semua untuk meraihnya. Mempelajari ilmu tujuannya untuk menghilangkan kebodohan kita, menghidupkan Islam. Mudah-mudahan kita tergolong dari hamba-hamba yang dicatat dinilai sebagai as-siddiqun atau siddiqin. Wallahu a'lam bisawab. Wa sallallahu wa sallam ala nabina Muhammad wa alihi wa sahbihi ajma'in. Walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.